توبة إلى الله وتقربا إلى الله ونيتي تعلم وتعلم أنك على انتظار استمعنا وأعطانا وأصرفنا من العلماء العاملين من ومسلمنا ونحضر أرواحهم طاهرة وإخواننا المسلمين وسيقدرون إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويلي درجاتهم جنة وأن يدخل دنياتنا دنياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقهم وأن الله يغفر ذنوبنا جميعا استر عيوبنا اشكروا بادنا ويرزقنا ظلمنا بما تحب حاجاتنا جامع خيرة الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط ألا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا بك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من تحيمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من تحيمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من تحيمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا سعى الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا واسع الكرم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه إلى يوم الدين. وبعد، فقد قال المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا من أسراره وأتى علينا من بركاته آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَحَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْأَرْشِ الْعَظِيمِ. Para hadirin mustami'in jamaah pengawasan Masjid Agung Kota Bangil yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita ngaturakan kalimat tasyakur dumateng Allah, niat mensyukuri pinten-pinten nikmat yang telah diberikan diparingaken dumateng kula panjenengan, sehingga dengan nikmat niku kula kali panjenengan saged lelenggahan mirengaken niat ngaji metani kekurangan awak dhewe, kepingin nyocokaken tindak lampah lan kelampahan kula kali panjenengan sesuai dengan ajaran Allah dan nopo sing dipun wulangaken kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi niatan ngaji kula kali panjenengan dipun trami kali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedaya sing rawuh sing mirengaken kelawan pikantuk rahmat dan kemurahan Allah, kelawan pikantuk syafaat saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipun sepuro dosa dan kesalahannya, dipun bikak manahipun, dipun paringi cahaya keimanan, dipun paringi ilmu yang bermanfaat kados Gusti Allah bika dan menyinari hatinya orang-orang yang soleh. Lan mugi-mugi kula kali panjenengan sedaya sekeluarga mendapatkan barokai ngaji mirengaken dawuhun Gusti Kanjeng Nabi, dipun paringono rahmat, dipun tulungi saged ngelampai tindak ibadah, sehingga kula kali panjenengan nantinya diakoni dan dibanggakan sebagai umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semoga termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah, pulang dalam keadaan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin nerusaken pengaosan kitab Irsyadul Ibad yang kemarin bercerita onten setunggal kiai jenenge Kiai Ahmad yang menyendiri dari pergaulan seserawungan sekalian menungso ingin memperbaiki ibadahipun terutama sholat dumateng Allah subhanahu wa ta'ala sehingga piyambake dikei kekeramatan geniku dijogo ambik kewan sing buas dan dia menganjurkan kepada tamunya agar memperbanyak bergaul serawungan sambang nang konco tonggo sing melarat cek ni kedudukane dadi wong sing mulya baik di hadapan manusia ataupun di hadapan Allah. Piambe pesen urip niki sempatno ngaji terutama kangge ngoreksi masalah sembayang. Lek ni kapan ono si jini syarat sembayang sing keliwatan utawa rukuni sing keliwatan maka sholat kita tidak sah dan kita dianggap belum sholat. Lek sholat iku mang belum diterima maka semua amalan-amalan kula kali panjenengan tidak dihiraukan kalian Allah. Piyambake dawuh, lek kapan kon iku mang iso njogo ngreksa masalah salat fa'alta amron maka kalian telah berbuat sesuatu yang agung. Umpama ngono wong kon termasuk penggaweamu hebat krana sembayangmu wis sempurna. Wa illa lek ne kapan sembayangmu dalam dohirnya mulai teko wudune. Iya. Wudu itu mulai ngasap wajah, ngusap masuhi wajah, basuhi tangan, ngusap sirah, basuhi sikil. Semuanya niku kula kali panjenengan kalau wingi sudah mendengarkan cara-cara yang diajarkan Rasul. Mergane kula kali panjenengan lek nek krungu ngene rek carane Gusti Kanjeng Nabi wudu lakonono. Bekne ana kekurangane kula kali sampean niku wau niru Rasulullah maka yang dinilai kula kali panjenengan krana niru nerusno piwulangane Rasulullah. Sebegitu juga salat. Ya. Umpama kula kali salam salam sampeyan salat iki kurang khusyuk asal gerakan-gerakan utawa tingkah pola sembayang niku sesuai dengan ajaran sing diwulangno kalian Rasul maka pasti akan diterima oleh Allah dengan dalil kul ing kuntum tuhibbunallah fattabiuni lek pancen kon iku temen-temen seneng nang Gusti Allah kepingin disenengi Gusti Allah kepingin dirungokno sambatmu kepingin dituruti apa penjalukmu melo'o aku jarene Gusti Allah melo'o aku Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa illa lekon iku mang sembayangmu durung beres dahabal umru bil ghaflati umurmu sakmono taun iku minangka gak ana gawene wa doa lan sia-sia. Karena apa? Amalan-amalan semuanya itu tidak diterima dan dikoreksi krono sembayangi keter. Awaluma yuhasabu bihil abdu as-salat. Kawitane perkara urusane menungso sing diperiksa ambik Gusti Allah nggeniku urusan nyambut gawe salat. In soluhat wa kubilat, lamon sembayang niku mang wis bener lan diterima, kubila sairu amalih, maka amal-amal yang lainnya akan diterima oleh Allah. Wa in fasadat lekne sembayang syarat rukune kelakuane tumakninane ana sing cacat, ruddat, maka salat kita dikembalikan. Wa sairu amalih, dan amal-amal lainnya juga dikembalikan. Bagaimana tentang haji, zakat dan lain? Gak dikoreksi ambik Gusti Allah. Wa akhraja lan ngetoaken, menceritakan sapa At-Tabrani, Imam Ibn Tabrani, wa Ibn Majah, wa Khuzaimah, dan Imam Khuzaimah dan Imam Ibn Hibban. Ulama-ulama tiganya, keduanya ini menceritakan, menulis fi sahihaihima ing dalam kitab kumpulan hadis sahih Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Hibban. Tulisan hadis yang sahih itu berupa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sak temene Rasul iku ro'a ningali mirsani sapa Rasul ketok rojulan ing sijine wong layatimu ruku ahu sing pundi tiang niki wau oleh nglakoni sembayang ruku iniku wau kurang sempurna. Wis tutup panggene cuma gak meneng ya. Jadi rukuk niku sret ngeten, wayahe niku sirahe niku kudu lurus podo ambik bokonge. Lurus ngeten ya. Gegere kudu lurus. Lurus pisan tapi gak gelem mandeg. Tangane ya wis ana ndukure dengkul persis, cuma gak gelem mandeg. Durung sempur kesusu. Wayan kuru fi sujudihi, semenuga wayai sujud bukelak susunan di dati koyok nyucuk. Wayan kuru lan nutul sopo wong fi sujudihi ing dalam sujudi bareng batu inemplek nanggene panggonasi sujud langsung diangkat bu penah kepanasan bu nopong ya. Bareng ningali kados ngoten, yo opo sembayangi wong iki. Fakola ningali sholati tiang sing cepet-cepetan sehingga ruku gak sempurna sujudi koyok nyuk pitik nyucuk jagung. Kanjeng Nabi dawuh, lau mata hadza ala halihi, lau mata seumpama mati sapa hadza wong iki ala halihi ing atase tingkae kaya ngene, lek wong iki sembayangi kaya ngene sampai mati ya gak berubah, padahal melok ngaji, lek wayahe ngaji krungu bareng sembayang sunat plok-plok-plok kaya kesusu ngoten. Kaya gak. Iya. Ya napa jare Kanjeng Nabi? mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Matine iku mang gak netepi agamane Kanjeng Nabi. Sembayange gak diterima, Kanjeng Nabi gak gelem ngakoni dadi umat iman. Wong iki lho usah sembayang sunat meskipun itu salat sunnah. Apa mana sembahyang wajib? Kerantan apa? Sembahyang sunnah niki kudu sempurna. Krono sholat sunat iki adalah gawe torokan nambeli ya, jangkepi lekne sembahyang sholat kula kali panjenengan sing wajib ono kurangi celai caca. Ya, yeah. Baik sembahyang pokok jenenge sholat, terutama rukuk sujudi kudu sing sempurna tumakni. Nah, mergani sampean lek nek kepingin tumakni nah kegak kesusu-susu wayahe rukuk ambek sujud maca subhanallah. Napa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sing akeh iki gak kesusu. Kathah ngeten iki sampeyan tinggali. Kathah. Padahal dhek yo ngaji, yo dadi guru ngaji. Lek wis sembahyang sunat, masyaallah, eman-eman. Iku mulo ngerusak salat sing wajib. Nggih. Yeah. Para hadirin lekne wudu Kanjeng Nabi memperingati hati-hati lek wudu. Masalah apa? Masuwi sikil. Wailun lil aqab. Hati-hati. Akeh wong sembayang wudu e gak sempurna krana tungkae gak kewasuan. Kemirene gak katut disiram. Telapakane gak katut disiram. Ramergan nilek masuwi sikil angkatan sikilmu. Iki masalah lek ne wudu. Lek masalah sembahyang yang banyak teledor ngene ku masalah rukuk ambek sujud. Banyak yang gagal karena niku wau. Summa qala mongko gari-gari dawuh Kanjeng Nabi mari ngomentari ngono, wong iki lekne sembayange koyok ngene sampai mati gak berubah, maka wong iki mati nih duduk mati Islam. Lek ngono gak disembayangi, sembayang ngono. Iku ngono urusane Gusti wong iku mang ambek Gusti Allah. Asal tiyang niku wau belum terucap dari lisan dan kata-katanya sesuatu yang keluar dari Islam, maka kita tetap memperlakukan sebagaimana orang Islam. Ya, mantun ngomong ngoten niku Kanjeng Nabi dadakno nerusno nerusno dawuhe maneh durung jangkep durung puas saking ati-atine saking bahayae wong lek gak gelem nyempurnakno rukuk sujude. Masalul ladhi gambaran wong layatimu kang ora gelem nyempurnakno ruku ahu ruku e wong nalikane salat. Wayan kuru lan nutul sapa wong fi sujudihi ing dalem sujude wong. Gambarane iku mislu masalul jaik padha ambek wong iku luwe. Jenenge wong luwe niku pikirane nglamun, dijak ngomong gak nyaut. Lah ngoten nggih ya. Awake lemes, gak iso ngrasakno apa-apa. Krana apa? Sing dipikir cuma wetenge keluwen. Mari ngono padha ambek wong, wong niku ngoten. Uripe niku kalut banyak bermasalah Ya. Urip niki banyak permasalahan. Jarine Gusti Allah, masalahmu sing model ya apa? Lek kon cemplung nolang rahmatku sing modele ambane kaya segara. Iku ngono permasalahanmu iku mang kaya barang sak tetese pucuke dom. Iya. Semerap segara ta sampean? Semerap ta? Laut ni lho, sampean nek boten semerap benjing temun kaji Jalil. Teng telocor mriku. Iya. Sampah larakan diguak nang gene kali. Piro iku? Pirang-pirang. Oyone wong piro diguak nang gene kali? Teng pundi mlayune? Nang gene segoro. Segoro lho diisi iki diuyui wong sak ngono akeh. Berobat dah banyune. Mboten. Nggih. Yeah. Lho masalahmu apa ae sing akeh lek kon cemplungno ana lautan rahmate Gusti Allah ilang. Semono uga permasalahanmu asal kon ngadep nang Gusti Allah ati bersih glondong semprong gak disikno nafsune. Nggih. Yeah. Wastainu bisabri wassalat. Urip iki cak dirakatono adepono ambik sabar. Sabar nglakoni apa sing diperintahno Gusti Allah. Ambik sembahyang. Jarine Gusti Allah ilang sudah. Ya. Lelek kula kali sampean sembahyang permasalahannya sudah selesai. Padambi wong niku wau lek wis keluwen ke ono pangan panganan. Lah iki lek wong luwe padane wong sing sembahyang syukur-syukur tok iku padane wong luwe. Wong urip nggih ngoten duwe bermasalah dhewe padahal sembahyang padane wong luwe. Dikei yak kulut tamrota. Dikei kurma siji. Kei kurma siji. Watamrota ini utawa kurma luru. Kira-kira warek dah. Dan parek dah. Lale ono uang niku wau luwe dikei sak wakul. Gila-gila kenapa? Dan ngeberes marino turu enak. Iya. Apa mana sak wakul segone punel iwa ibandeng keropokan lah. Mari ngono dikei kopi pas rokokan. Masya Allah takono wa usup is ya. Lelene wong sembahyang syukur-syukur sembahyang gak nyempurna no ya podo ambik iku mang podo ambik wong luwe mangan kurma siji dawa loro ya apa lo ya yagniani anhu gak bisa nutupi kekurangan kebutuhane wong luwe. Semono uga kula kali sampean. Iya. Yeah. Kalau toh mempunyai permasalahan apapun, kalau toh kita itu sholat kepada Allah kok kurang khusyuk, kok kurang ini, maka sholat kita itu tidak bisa mengangkat utawa mengatasi problema tiga. Padahal Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakno ambik sahabat Abi Hurairah, idza hazabahu syai'un, lekne Kanjeng Nabi niku dalam hidupnya uripe wis dilanda utawa keterak menghadapi sesuatu yang sulit koyok ngadepi tentara perang sembarang ono wis ya wedi ya ngene ya ngene ya solusine apa jalan keluarnya idza hazabahu syai'un qoma ila sholati piyambi injuku wudu terus sembahyang. Dalam sembahyang dia mengadu, ya Allah, ajarilah saya untuk mensyukuri nikmat-nikmatmu dan nikmat yang telah kau berikan pada aku dan kepada orang tua. Cek gak ngersuloto ya. Jadi kalau kali sampean mari sembahyang, sampean dungo auzini gusti kula niki sampean mulangi an ashkuro nikmatakallati an'amta alayya, untuk mensyukuri, menghitung tentang nikmat-nikmat yang kau berikan kepada aku. Lek kulo kali sampean ngitung nikmat teng kulo kali sampean, delok sing nisor, pindoan aku tinimbang koyok wong iku, pindoan timbang koyok iko, pindoan tiyok wong iko. Akhirnya dia orang syukur. Ya. Wa ala walidaya an amta alaya, dan yang kau berikan kepada orang tuaku. Wong tuaku iku lho wis memberikan beberapa untuk aku. Dadi gak maido sapa-sapa. Wa Ahmad lan nyeritakaken sapa Imam Ahmad, layan duru ora bakal ningali sapa Allah Gusti Allah ila abdin maring sijine wong. Gusti Allah iku lewis gak delok, gak omes mblenek delok raimu, ngoten lho modele ya. Gusti Allah iku mblenek delok sijine wong. Lawa iku sogere. Wong iku delok kiai, gak peduli iku ngono klambine tok. Sing didelok niku kelakoane. Nggih. Yeah. Sapa sing gadi omesi sing dimblendeki Gusti Allah? Kapan ana wong layuki musalbahu min sujudihi sing gak jejegno awake utawa wetenge gegere nalikane tangi teko sujud. Mari sujud niku lho lunggu. Lunggune gegere durung jejeg, bokonge durung nemplek. Mari ngono sujud maneh. Kesusunan dicak. Nggih. Yeah. Lek sampean sembayang kesusu-susu mending gak sembayang. Nggih. Yeah. Lek sampean kesusu-susu dalam sholat sunat, mendingan gak sembahyang sunat pisan. Ya, yeah. Daripada megelno nanggene Gusti Allah. Lek wis sembahyang toton, waktumu sing kon gawe kalong gawe sembahyang iku dilironi ambek Gusti Allah. Aku mang wayahe delok sinetron, diceluk sembahyang, padahal aku delok TV kepingin seneng, tak lironi senengmu. Liwat apa? Liyane sinetron ana. Gusti Allah luwih ngerti carane nyenengaken kula kali panjenengan. Aku mang wayahe ngomong wis dadi wong dadakno sembahyang. Wurung rezekiku ilang, dilironi rezekimu ambek Gusti Allah. Carane Gusti Allah gawe rezeki kon wakeh, gak melulu teko iku tok. Gusti Allah lak pun dawuh, fa idza nudiya lis-salatu yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bait. Lek ne dina Jumat kon iku mang wis diceluk adzan sing pertama, ayya ala sholah, adzan pertama. Lek ngene Mekah mriko Pak, adzan pertama sampeyan dakno Haji Jalil niku durung manjing dhuhur, wong-wong dikongkon nang masjid. Adzan yang kedua itu khotib sudah naik di mimbar. Niku nang gene Mekah. Jumatan iku adane lho loro. Lah wong kene adan sepisan ya gawe dhewe gak repot-repot. Nggih ya. Ngene masjid sampeyan adan ping pindho ta pisan? Lan adan pisan ta pindho? Pindho kaya Mekah ya. Persis. Lek sampeyan gawe dhewe adan pisan ya gak apa-apa. Niru sapa? Jadi rupa men dhewe. Berani tak menjamin bahwasannya kalian itu diterima oleh Allah? Lek wani jamin ngono, silakan. Awake iki apa? Niru wong biyen-biyen ae. Kon gawe niru. Lek keliru, ya apa jarene ngono. Sing tak tiru lho dudu Bromoco ora dudu koboi. Wong sing ahli ibadah matine husnul khotimah, keramatnya bisa dilihat sampai sekarang. Kok niru raimu? Durung garuan husnul khotimah. Ya. Itu undina. Gusti Allah niku gak omes lek ne kapan delok wong sembahyang, lek ne sujud mari ngono longgo gak kesusu, gak gelem jejeg di dhisik. Warku'ahu mesupaya padha ngono, lek wayahe rokok gak gelem jejeg dhisik kesusu. Pokoke tekan nitel langsung kan. Lek ni sampean iku duwe kelakuan utawa lek sembayang koyok ngono, capen wis awak iki lek sembayang koyok ngene potongane termasuk wong sing gadi omesi Gusti Allah. Ya, ana donya dudu ukuran, ya dudu ukuran. Ukurane niku ana ngene akeh akhirat. Kan wonten nak sampean lek mule nggih ya. Sampean mule sampean dideni. Ono ngene kuburan jare Sayyidina Utsman kon lekne wis mari ngubur dulurmu, kancamu, tanggamu, wis kon pendem aja kesusu mule. Entenono. Krana apa? Kancamu lek wis kon pendem iku mari ngono ditakoni mbek malaikat, lek kon tunggoni marem ono jero kuburan iku. Rumangsa dibela dibelani, lek gak percaya budhalo dhisik, lek keliru entangiyo. Iya. Lah gawe nyelimurno wong-wong supaya gak mule ditalkini, diwacana talkin, ngoten lho. Iya, dadi talkin iku krana nglakoni sunnah Kanjeng Nabi gak kesusu mule, maka talkin ini sun sunnah. Ya apa wajahnya talqin? Ya. Waman zuhsiha anin nar wa udkhilal jannata sopohai wongi wis bakiyai bakoboi lek nimati niki mangku onok gini kuburan gadi sentak-sentak malaikat wa udkhilal jannata dipeberno karpet dikei batal kongkon turu bakot bas, maka dia itu adalah orang yang sub ses wa mal hayatud dunya, adapun dhewe ku mang nalikane urip dadi donya dadi jenderal, dadi bupati, dadi kiai, dadi ustad, illa mataul ghurur, iku ngono klambi sementara durung pasti. Nggih ya, mergane kula kali sampean bisa ngukur awak dhewe. Sembayangku keterima apa durung? Sampeyan delok sampeyan iki lek ni serawungan ambek tangga, sik kepingin omongane elek apa enggak? Lek kepingin sik omongane elek komentari termasuk sembayangi durung beres. Krana innas sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Muga-muga sembayang sholat kula kali sampean diterima ambek Gusti Allah. Muga-muga ya Allah sedaya dulur-dulur sing ngaji niki adalah hamba-hambamu yang lemah, panjenengan tulungi saketo ngelampai ibadah sholat kelawan sempurna kados panjenengan Gusti nulungi dateng tiang-tiang sing pikantuk rahmat panjenengan dados tiang sing soleh. Mugi-mugi Gusti sedaya sing rawuh sing ngrumakaken kepingin dadi tiang sae niki sampeyan dadosaken tiang sing saya tungo tinungo kok kirang telung menit. Wa Tabrani lan ngriwayataken sapa Imam Tabrani man sallaha li ghairi waqtiha sapa sing salat sijine salat li ghairi waqtiha salate niku di luar waktu yang ditentukan usak marine utawa sakwise walam yusbih wudhu'ahu oleh dene ku wudu gak gelem nyempurnakno nyempurnakno wudu niku Pak jarene Gusti Kanjeng Nabi lek ne masuhi sirah watese watese wajan niku dhuwur niki batuk teko cukule rambut sampai ngene janggut janggut niki sore titik lek ne omboi teko antil-antile kuping kanan kiri kiri kiwa tengen niki lek wajah terutama lek ne masuwi tangan ojo lali sampai teko sikut dukuri sikut ojo sampai teko kelek lek teko kelek banyune iku adalah israf berlebihan gak dadi oleh ganjaran mali oleh haram tapi di atas sikut ya lek ne masuwi tai sikil berhatek nondukuri kemiren angkatan sikilmu cek nini sertelapaan iki ke kewasu lek kon iku mangono besok kon iku mang tangi teko kuburan wajahmu putih bersinar ngewanteng tanganmu putih sikilmu putih maka kamu jadi ini malaikat umat Nabi Muhammad ya kok kenal? Ganteng ganteng korus krono kakean wudu. Lek ne kapan wong niku wudu e cepek-cepek gak gelem nyempurnakno walam yutimmalaha khusyuaha oleh sembayang gak nyempurnakno gak khusuk lek wis Allahu Akbar pikirane ngalor ngidul untuk mensiasati supados kula kali sampean salat niku wau direken khusuk kabeh solusi jalan keluarnya jamaah miturut Imam Ghazali karena wong jamaah niku ngeten iki khusuk iki nang pasar iki khusuk iki nang ilen alun-alun nang ngoten nah bareng wong kabeh khusuk dijumlah dadi khusuk kabeh Allah tidak melihat satu persatu tapi melihat jamaah miturut Imam Ghazali dalam Ihya nya mergane salat itu usahakan berjamaah. Lek ne wis ketinggalan jamaah nyeluk wong, Pak, ewang ngono jamaah apa, Pak? Engko tak kei rokok sak lencer, gak apa-apa. Engko tak teko ono es tebu ya. Gak apa-apa. Nggih. Yeah. Lek gak gelem nyempurna khusyu awala ruku awala sujuda kharajat, maka salat itu akan tampil besok dari keludiril saudaa de'e dipendem dalam keadaan ganteng ditangek no medeni koyo orang utan kenapa? Sembayangi biyen gak sempur berno iya lek sampean sembayangi gak sempurna meskipun ayu nang salon balak balik besok niku mati nih dadi ireng banyak banyak kata wonten biyen tokoh agama sing ngilok-ngilokno wong NU bareng mati, mati. Awak iku gosong kabeh. Ya medeni. Saking mboten kula cerut-cerut jelenge, sampean terus terus dhewe. Wanu ini kenapa? Jantunge ana sing ngene, iku lak dokter. Karena apa? Kon biasa ngilokno wong sing ahli sembahyang apik kon ora elek. Saniki ketahuan kan wajahmu dijadikan hitam kira-kira sama nilai apa no? Ya seakan umpama sampean menyanjungnya Ustaz Mahmud Rek Zain bareng mati ireng waduh ngelepeh tunggu akan buatan ya tunggu dinungong ya ya Allah muka-muka sholat kulo kali sama diterima takulu sembahyang niku wau ngomong doya akallah mandar kon sak niki disia-siakno ambek Gusti Allah. Digeledakno kon ambek Gusti Allah. Apa yo? Sapa kon? Aku sembahyang. Kama bayatani bid dunya. Kon biyen khaya ala shalah, pokoke sembahyang mari ngono ngobrol maneh. Aku kon gawe dolinan. Jarine sembah sembahyang. Ngoten niku gak mari-mari ngilokno teng kula kali panjenengan. Hatta idza kanat haitsu syaa Allahu sampai dek iku mang ngomong ngono tok. Bendina dikono teng kula kali sampean. Akhire Gusti Allah wis salat. Aja nemen-nemen kon ngilokno wong iki. Dilempit sembahyang niku wau. Koyok gombal amo mantun ngoten dibalang nonang ini wong sing sembahyang bleng tambah loro kabeh. Muga-muga kula kali sampean ditulungi ambek Gusti Allah. Ya Allah, nahnu abidika du'afa, kita adalah orang-orang yang lemah. Selawan rahmat panjenengan jadikan kita-kita orang-orang yang kuat, sabar beribadah mencari ridhamu ya Allah. Rabbana anfa'na bima'alamtana wa alimna alladhi yanfa'una. Rabbana wanfa'an, Rabbana waffiqna lima tartadi qawlan wa fi'lan karuma warzukil kulla halalan daima wa akhilla atkiya ulama. Habib ilayna al-iman wa zayyinu fi kulubina wa ja'alna minar rasyidin. Ya Rabbana darafna wa anana asrafna ala lala asrafna fatub alayna tauba taghsili kulla hawba wastur lana al-arati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin asaba wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wajuda manna la biktisami minna fadlan wajuda manna la biktisami minna Nada bikulli sulis Sallahu wa sallam Rabbi Alayhi adda habbi Wa alihi wa sahbi Ida datati sahbi Walhamdulil ilahi Fil badi wa tanayi Subhana rabbika rabbil izzati amal sifun.